Mitra bisnis dalam buku tentang pemberantasan korupsi yang ditulis oleh Kwik Kian Gi beberapa tahun yang lalu, Kwik Kian Gi telah membahas secara mendalam berbagai faktor pemicu terjadinya korupsi hingga langkah-langkah untuk memberantasnya secara lengkap dan komprehensif. Untuk membahas berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk benar-benar membuat Indonesia terbebas dari masalah korupsi dan belitan aksi mafia di pemerintahan, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, jika kita ingin membersihkan Indonesia dari belenggu korupsi dengan cara seperti yang Bapak usulkan, tentu kita perlu waktu yang cukup lama ya Pak Kwik? Sebetulnya tidak. Kenapa lama? Kalau nomor satu untuk mereformasi birokrasi itu bisa cepat sekali. Coba bayangkan, ini kan rusaknya udah keterlaluan. Apa betul sih Departemen Kehutanan perlu 60.000 pegawai itu? Terus keuangan, setiap kementerian. Bagaimana ada organisasi kok nggak pernah diaudit? Itu kan dalam ilmu manajemen kan ada yang dinamakan law of Parkinson yang menemukan manusia selalu mempunyai kecenderungan supaya dirinya dianggap penting. Caranya adalah membentuk bawahan. Bawahannya dianggap penting, bawahan lagi. Bawahan, asisten punya asisten. Setiap organisasi kecenderungannya membengkak. Karena itu dari waktu ke waktu mesti diaudit, management audit, personnel audit, bukan keuangan. Jadi itu caranya adalah pemimpin dari organisasi itu diwawancari habis-habisan yang Anda ingin capai itu apa dengan organisasi ini. Nah, para ahli ini lalu merumuskan Anda bisa mencapai tujuan Anda dengan struktur seperti ini, dengan jumlah manusia seperti ini, dan uraian tugasnya seperti ini. Tahap dua, pilihlah. Jadikan begitu, pilih orangnya, yang lain di PHK gitu. Kan terus langsung ramping, langsung efisien. Nah, oleh karena jumlahnya udah sedikit, naikkan gajinya yang tinggi sekali. Tapi Pak Kwik, tentunya ada kendala yang harus kita hadapi untuk menjalankan konsep Bapak dalam memberantas korupsi. Iya, persoalannya pertama perlu uang besar untuk bayar konsultan. Konsultan itu mahal, dan laginya meliputi demikian banyak kementerian. Terus kemudian PHK-nya sendiri mahal. Tapi terus argumentasi saya kan mengatakan, ya utang dulu. Kalau itu berhasil aja 20% udah kebayar kembali. Kemudian sekarang mengenai orang yang bersangkutan. Ya. Kalau dia setelah diberi kehidupan yang nyaman sekali dihadapkan pada pilihan dihukum mati atau patuh pada itu. Itu mungkin terkejutnya sebentar. Tapi akhirnya apalagi terus kita himbau, Anda ini bekerja untuk rakyat banyak. Jadi sebetulnya prestasi Anda sangat membanggakan dan sangat rewarding dinikmati oleh demikian banyak orang. Saya pernah kok di Bappenas berdiskusi dengan para deputi saya. Mereka pada umumnya, wah ya enak kalau begitu, tidur nyenyak, bisa konsentrasi pikiran, perut kenyang gitu kan. Hidup nyaman sekali. Manusia kan pada dasarnya seperti itu. Nah kalau ada kerusakan jiwa sampai seperti ini, itu yang nggak wajar lah. Karena itu saya optimis bisa, tetapi ya komprehensif lagi paket tadi itu. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.